Kisah ini bermula di tanah Mekah mulia. Para muslimin pertama disiksa dan dihina. Kisah ini bermula di tanah Mekah mulia. Para muslimin pertama disiksa dan dihina. Mereka lah perentas awal menjulang adil mulia. Dengan sabar dan takwa menghadapi segalanya. Turunlah wahyu Allah yang juga suatu perintah, membenarkan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bermula suasana baru, di situ mereka berpadu dengan golongan pembantu di bawah adin yang satu. Ukhuwah, persaudaraan juga pengorbanan, kini bertautan mulai perjuangan, penuh ketabahan menteras kemungkaran jahili. Ukhuwah, persaudaraan juga pengorbanan, kini bertautan mulai perjuangan, penuh ketabahan menteras kemungkaran jahili. Sang waktu berlalu, ummah menjadi buntu. Walau bilangan beribu, tapi tak pernah berpadu. Luputnya iman di dada, kejahilan melata. Gejala demi gejala, dan fitnah di mana-mana. Wajib kami berdiri menyahut seruan Nabi, menyeru semua insani mencari redha ilahi. Ukhuwah, persaudaraan juga pengorbanan, kini bertautan mulai perjuangan, penuh ketabahan menteras kemungkaran jahili. Ukhuwah, persaudaraan juga pengorbanan, kini bertautan mulai perjuangan, penuh ketabahan menteras kemungkaran jahili. Dengan bekalan Al-Quran dan sunnah Rasul pilihan, gigi kami berjuang, adil Islam kan gemilang. Dengan bekalan Al-Quran dan sunnah Rasul pilihan, gigih kami berjuang, adin Islam kan gemilang.